Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-115. Yang belakang. Jangan bersandar. Kita lanjut pada ayat yang ke-116 sampai 117. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikun, mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Subhanah, langsung Allah bantah. Maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan milik Allah semua yang di langit dan yang ada di bumi. Kullullahu qanitun, dan semuanya itu, semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya qanitun, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi yang belum ada contoh sebelumnya. Wa idza qada amran, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu perkara dan ingin mewujudkannya, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun, cukup dengan mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah dia. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala wa qalu, dan mereka berkata, ai al-yahud wan nasara wal musyrikun, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik. Wa kullun ma qala dzalik, dan semua yang mengatakan itu, yang semanhaj dengan mereka, mereka mengatakan ittakhadallahu walada, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. fanasabuhu ila ma la yaliku bijalali. Mereka menisbahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada perkara yang tidak layak bagi kemuliaan Allah, tidak layak dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asa'u kullal isa'ah, dan sungguh mereka telah berbuat jahat dengan sejahat-jahatnya. Wa zalamu anfusahum, dan mereka telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, sungguh ini penisbahan terhadap Allah na'am kepada perkara yang tidak pantas, tidak layak dengan kemuliaan Allah azza wa jal. Bahkan ini adalah bentuk kejahatan yang sejahat-jahatnya. Menuduh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Dan tidaklah apa yang mereka lakukan ini, dari ucapan mereka ini, illa kecuali mereka pada hakikatnya menzolimi dirinya sendiri. Ini ucapan kufur. Naam. Wa huwa ta'ala sabirun 'ala dzalika minhum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sabar. Sabar terhadap tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Qad halama bi 'alaihim. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berlaku lembut kepada mereka, kepada para penuduh ini, kepada orang-orang yang na'am mencacatkan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Allah sabar terhadap mereka, dan Allah masih bersifat atau bersikap lembut terhadap mereka. Wa'afahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka. Warazaqahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada mereka. Terus dikasih rizki. Ma'atanaqqusihim iya. Padahal mereka na'am merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, menuduh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekurangan, kecacatan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih sabar terhadap mereka. Masih Allah hidupkan, masih Allah beri rizki, dan seterusnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala langsung membantah ucapan orang-orang musyrikun atau Yahud atau Nasoro tersebut. Allah bantah dengan ucapannya, subhanah, maha suci Allah, aitanazzaha wa taqaddasa an kulli ma wasafahu bihil musyrikun wadh-dhalimuna mimma la yaliqu bijalali. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari setiap apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrikun tersebut, dan orang-orang zalimun, orang-orang yang zalim tersebut, dari sifat-sifat yang tidak layak bagi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah sucikan dirinya dari semua sifat-sifat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikun kepada Allah azza wa jal, dan orang-orang zalimun dari sifat-sifat yang tidak layak bagi kemuliaan Allah azza wa jal. Fasubhanu man lahul kamalul mutlak, maka maha suci zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Amma yaqulun, dari apa yang mereka ucapkan bahwasanya Allah memiliki anak. Wal iyadzu billah. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, min jami'il wujud, dari segala sisinya, alladzi la ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuh, yang tidak terdapat kekurangan sedikit pun dari berbagai sisinya. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Maha suci Allah yang maha sempurna, dari segala sisinya, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala sisinya. Wa ma'raddihi liqaulihim aqamal hujjata wal burhana ala tanzihihi an dzalik. Di samping Allah membantah ucapan mereka dengan bantahan subhana, maha suci Allah. Di samping Allah membantah, Allah juga aqamal hujjata wal burhan. Allah menegakkan hujjah dan burhan dan penjelasan dan bukti, ala tanzihihi an dzalik, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala suci dari itu semua. Faqal, maka Allah berfirman dalam lanjutan ayatnya sebagai penegakan hujah kepada mereka dan bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada anak. Allah berfirman, ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Ai jami'uhum milkuhu wa 'abiduh. Artinya semuanya. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah dan hambanya. Yatasarrafu fihim tasarrufal malik bil mamalik. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur mereka, ya, sebagaimana mengaturnya seorang raja terhadap daerah kekuasaannya, apa yang dikuasainya. Wahum qanituna lahu, semuanya tunduk kepada Allah. Musakharuna tahta tadbirihi, yaitu mereka tunduk di bawah aturan Allah. Baik mereka yang muslim atau yang kafir, ya, yang munafik, semuanya qanituna lahu, tunduk kepada Allah. Musakharuna tahta tadbirihi, tunduk di bawah aturan Allah. Dikasih umur sekian ya sekian, dikasih rezeki sekian ya sekian, tunduk mereka semuanya. Nah, nasibnya ini dan itu, nah, tunduk, nah, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Fa idza kanu kulluhum 'abidahu, maka apabila semua ini, apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, adalah hamba Allah, muftaqirina ilaihi, dan butuh kepada Allah, wa huwa ghaniyun anhum, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada mereka, fa kaifa yakunu minhum ahadun yakunu lahu walada, maka bagaimana mungkin salah seorang dari hamba ini menjadi anak Allah. Wal walad la budda an yakuna min jinsi walidihi, sedangkan seorang anak itu mesti adalah bagian dari jenis orang tuanya. Li annahu juz'un minhu, karena anak itu adalah bagian dari orang tua. Maka enggak mungkin mereka semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada mereka. Maka bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu dari mereka seorang anak, ya. Sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, ya. Sedangkan yang namanya anak mesti dia itu dari jenis orang tuanya, karena bagian dari seorang tua, ya. Ta'alallahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah Azza wa Jal dari apa yang mereka ucapkan, ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya, ya. Mereka lah yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh. Walaupun semuanya durhaka kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi kemuliaan dan kekuasaan Allah. Dan sebaliknya, jika semuanya taat takwa kepada Allah, sungguh tidak akan menambah sedikit pun dari kemuliaan dan kekuasaan Allah. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ucapan yang paling batil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan jangan disamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau makhluk, na'am, tidak punya anak adalah sesuatu kecacatan, ya, mandul atau yang semisalnya, ini suatu kekurangan. Ini makhluk, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala jangan disamakan dengan makhluk. Nah, sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala na'am dituduh memiliki anak, ya, maka ini adalah suatu kecacatan, suatu kekurangan, ya, karena harus punya anak. Sedangkan semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah semuanya milik Allah, ya, sehingga suatu kecacatan dan kekurangan ketika Allah Subhanahu wa taala punya anak, ya. Nah, beda dengan makhluk, ya, hamba-hamba Allah. Nah, kalau mereka punya tidak punya anak, na'am, kecacatan, ya. Baik, sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, ya, itu suatu kecacatan. Maka subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Allahu ta'ala al-malikul qahir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, raja yang menguasai. Wa antum mamlukun al-maqhurun, sedangkan kalian adalah orang-orang yang dikuasai. Wahwal ghani wa antumul fuqara, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, sedangkan kalian adalah fuqara, orang-orang fakir yang butuh kepada Allah. Fa kaifa ma hadza yakunu lahu walad, maka bagaimana mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha kaya, al ghani, tidak butuh kepada makhluknya, ya. Maka bagaimana mungkin dia Allah Subhanahu wa taala memiliki anak? Hadza min abtalil batil wa asmajihi. Ini adalah kebatilan yang paling batil, ya, dan keburukan yang paling buruk. Nah, ucapan mereka adalah ucapan yang paling batil, ucapan yang paling buruk, ya. Ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala ittakhadallahu walada, Allah memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang yang menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Orang-orang Nasrani. Wa qala attakhadallahu walada wa qala attakhadarrahmanu walada dalam surah Maryam. Dan mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, yaitu Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh mereka telah mendatangkan perkara yang paling mungkar, ucapan yang paling batil. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir langit terpecah. Wa tansyaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Hampir-hampir langit pecah, bumi belah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Anda aulir rahmani walada, karena dakwaan mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Wama yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak sepantasnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, karena ini suatu kecacatan, kekurangan. Maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, tidaklah semua yang di langit dan yang ada di bumi kecuali akan datang kepada Allah dalam keadaan abda, seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan jumlah mereka, dan Allah telah menghitungnya dengan hitungan yang teliti. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, dan semua mereka akan mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat farda, sendiri-sendiri. Maka Allah bantah ucapan mereka, orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah. Al-qunut naw'an, ketundukan itu ada dua macam. Al-qunut naw'an, ketundukan itu ada dua macam. Qunutun 'amun, yang pertama ketundukan yang umum. Wa huwa qunutul khalqi kullihim tahta tadbiril khaliq. Ketundukan yang umum yaitu tunduknya semua makhluk di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduknya semua makhluk di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nasib mereka demikian, umur mereka sekian, rezeki mereka sekian, mereka hidup di tempat ini, nah, hidup di tempat itu, dan seterusnya. Nah, semuanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk terhadap aturan Allah, pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang muslimnya atau yang kafirnya, mencakup semuanya. Ini kunutun am, ketundukan yang umum, mencakup semua makhluk. Semua makhluk tunduk di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kunutun khos, ketundukan yang bersifat khusus. Wahuwa kunutul ibadah, yaitu ketundukan dengan melakukan ibadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat, maka dia tunduk kepada Allah, sholat lima waktu secara berjamaah. Allah mewajibkan puasa, maka dia berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketundukan yang khusus. Nah, ketundukan yang khusus. Nah, fanau'ul awal kama fi hadhihi al-ayah, dan jenis ketundukan yang pertama itu seperti yang ada dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 116, kullu lahu qanitun, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya tunduk kepada Allah. Ini jenis ketundukan yang pertama, kunutun 'am, tundukan yang umum. Itu tunduknya semua makhluk di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nau'u tsani, sedangkan ketundukan yang jenis kedua, ketundukan yang khusus, yaitu ketundukan dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kama fi qaulihi ta'ala, itu sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis kunut yang kedua ini dalam firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala qanitin, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan khusyuk. Kunut di sini adalah kunutun khos, ketundukan yang khusus. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah subhanahu wa ta'ala sholat, ya. Berdirilah sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan qanitin, tunduk. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, kita lanjutkan ayat di atas, badi'us samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, ay khalikuhuma, yaitu Allah telah menciptakan keduanya, ala wajihin qad atqanahuma wa ahsanahuma, Allah telah menciptakan keduanya dengan bentuk yang paling sempurna, atau telah Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan, dan telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keduanya indah. Ala ghairi misalin sabik, Allah menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran, dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara dan ingin merealisasikannya atau mewujudkannya, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka cukup Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia, fala yasta'si alaihi, tidak sulit bagi Allah azza wa jal, wala yamtani' minhu, dan tidak ada yang menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, ya, dan ingin mewujudkannya, maka cukup Allah hanya dengan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Maka zat yang ingin sesuatu hanya mengatakan kun, fayakun, ya, maka bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Nah, ya. Sedangkan yang namanya anak adalah juz minal walid, bagian dari orang tua, atau dari jenis orang tua tersebut, ya. Nah, maka sungguh ini suatu kecacatan dan kekurangan, ya, ketika mereka menuduh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Dan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah kekuasaan Allah dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai dari penjelasan Fadilatul Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat di atas, yaitu ayat yang ke-116 sampai 117 dari surat Al-Baqarah. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ayat yang berikutnya panjang penjelasannya. Yaitu ayat yang ke-118 sampai 119. Baik, maka dengan demikian kita cukupkan ya, pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, ayat yang selanjutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.